Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala utwana ila ala dhalin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanil yumidin. Tapi kita masih pada kaidah yang ketiga dari kaidah tentang nusus al-asma wa sifat, yaitu dhawahirun nususus sifat ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Zahir dari nas-nas sifat dari salah satu sisi maklumah, kita mengetahuinya. Wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, dan dari sisi yang lain kita tidak mengetahuinya. Fa bi'tibaril ma'na hiya ma'lumah, maka dari sisi tentang nususus sifat, dari sisi maknanya maklumah, dapat diketahui. Wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulah. Adapun nusus sifat dari sisi kaifiyah, bentuk hakikat bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ini majhulah. Kita tidak mungkin akan dapat mengetahuinya. Qala wa qad dalla ala dhalik as-sam'u wal aqlu. Setelah beliau rahimahullah taala membawakan kaidah ini, beliau pun sebagaimana biasanya membawakan dalil tentang kaidah ini, baik secara nas, secara sama, ataupun secara akal. Amma sam'u faminhu qauluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Wa qawluhu ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'kilun. Wa qawlu jalla dhikruh wa anzalna ilaika dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wal'allahum yatafakkarun. Adapun dalil dari sama, dari nas, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala kitabun, sebuah kitab, yakni Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, yang kami telah menurunkannya kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, terdapat barokah, terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Sehingga barokatul Quran ini akan didapatkan dengan seorang mentadaburinya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mereka ulul albab, mereka orang-orang yang berakal, dapat mengambil pelajaran. Saidnya sini apa? Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Tidaklah mungkin ayat-ayat Al-Quran bisa ditadaburi kecuali dipahami maknanya. Wa qawlu ta'ala, dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Sungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran Arabiyan, berbahasakan Arab. La'allakum ta'kilun, agar kalian dapat memahaminya. Sini juga menunjukkan apa? ayat-ayat Al-Quran bisa dipahami maknanya, dapat diketahui maknanya. Wa qalu jalla dzikru, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzikra, yakni Al-Qur'an, litubayyana linnasi ma nusila ilaihim, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkannya. Ini beberapa ayat yang beliau bawakan yang menunjukkan tentang kaidah ini. Sisi pendalilnya beliau katakan, wattadabburu la yakunu illa fima yumkinu wusulu ila fahmih, liyatadzakkara al-insan fima fahimahu minhu. Sisi pendaliran dari ayat yang beliau bawakan, beliau mengatakan watadabbur, dan mentadaburi, merenungi, memahami ayat-ayat Al-Quran, la yakunu illa fima yumkinu wusul ila fahmi, tidak mungkin akan dapat ditadaburi kecuali dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk dipahami. Liyatadzakkara al-insan bima fahimahu minhu, agar seorang dapat mengambil pelajaran dari apa yang dia pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an. Qala wa kaunul Qur'an arabiyan liyakilahu may yafhamal arabiyah yadullu ala anna ma'nahu ma'lumun wa illa lama kana farqun baina ayyakuna bilughatil arabiyyah wa aw ghairiha. Sisi pendalilan dari ayat yang kedua yang beliau bawakan, wa kaunul Qur'an, keberadaan Al-Qur'an berbahasakan Arab, liyakilahu may yafhamal arabiyyah, agar dapat dicerna oleh akal, bisa dipahami bagi orang-orang yang memahami bahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasakan Arab. Seorang akan dapat memahaminya kalau dia paham bahasa Arab. Yadul ala anna ma'nahu ma'lumun. Maka ini menunjukkan bahasanya makna ayat-ayat Al-Quran ini ma'lum, dapat diketahui. Wa illa lama kana farqun baina ayyakuna bilugha arabiyyah aw ghairiha. Maknanya kalau seandainya Al-Qur'an ini tidak bisa dipahami, tidak diketahui maknanya, maka tidak ada bedanya Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lainnya. Nah, tapi manakala bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab menunjukkan apa? Maknanya bisa diketahui. Sehingga jelas tentang ayat-ayat Al-Quran dalam bab ini tentang nusus sifat secara khusus ini dapat diketahui maknanya. Wa bayanu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran linnas syamilun li bayani lafdhihi wa bayani ma'nah. Sisi pendalilan dari ayat yang ketiga yang beliau bawakan, dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia, syamilun libayani lafzihi wa bayani ma'nah, mencakup penjelasan tentang lafad-lafadnya dan demikian pula mencakup tentang maknanya. Ini dalil dari as-sama yang menunjukkan tentang kaidah ini, bahasanya zahirun nusus sifat ma'lumatun lana bi'tibar makna, dari sisi maknanya. Qala wa ammal aqlu arbun dalil secara akal, fali'ana minal muhali ayyanzilallahu ta'ala kitaban au yatakallama rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bikalamin يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهولة مجهولة المعنى أدب للشرع أكل فإن فلأن من المحال maka sungguhnya perkara yang mustahil, perkara yang tidak mungkin. Ayanzilallahu ta'ala kitaban, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah kitab, yakni Al-Quran. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ayatakalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikalamin, atau Rasulullah SAW berbicara dengan suatu pembicaraan. Yuksadu bihadal kitab wahadal kalam, yang dimaksud dari apa yang Allah SWT turunkan adalah Alkitab, ini Al-Quran, wahadal kalam, ini ucapan Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW, ayakuna hidayatan lil khalq. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai bentuk hidayah untuk hambanya, untuk makhluknya. Dan demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjelaskan Al-Quran. Wayabqa fi a'dhamil umur wa ashaddihi daruratan wa ashaddiha daruratan majhulatul ma'na. Wayabqa fi a'dhamil umur, dan tetaplah pada perkara yang sangat agung dan sangat dibutuhkan oleh manusia, majhulatul makna, maknanya tidak diketahui. Maka perkara yang mustahil, Allah SWT menurunkan Al-Quran, Nabi SAW menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, sementara tidak, Al-Quran itu tidak bisa diketahui maknanya. Maka bagaimana sesuatu yang tidak bisa diketahui maknanya akan bisa dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Qala bimanzilatil hurufil hijaiyah allati la yufham minha syai'un, sehingga Al-Quran dan demikian pula penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya maknanya tidak dapat diketahui, maka sama halnya dengan apa? Huruf-huruf hijaiyah yang tidak akan dapat diketahui sedikit pun maknanya. Alif, ba, apa makna ba? Tidak tahu, tidak ada maknanya. Qala li anna dhalika minas safah allati ta'bahu hikmatullahi ta'ala. Dikarenakan hal itu, yaitu mustahil Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagaimana huruf hijaiyah yang tidak dapat dipahami maknanya, makina suatu yang mustahil. Dan ini adalah termasuk minas safah, termasuk kedunguan. Allati ta'ba hikmatullahi ta'ala, yang tidak mungkin hikmahnya Allah SWT demikian. Waqad qala Allah ta'ala an kitabih, dan sungguh Allah SWT telah berfirman tentang kitabnya, tentang Al-Quran, kitabun uhkimat ayatuh summa fusilat min ladun hakimin khabir. Kitabun yani Al-Quran, uhkimat ayatuh, yang jelas makna ayat-ayat. Fusilat min ladun hakimin khabir, yang telah diperinci dari sisi Allah SWT Al-Hakim dan Al-Khabir. Dan Allah SWT mensifati ayat-ayatnya dengan ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas. Dan demikian pula sana Allah SWT mensifati sebagian ayat mutasyabihat, sehingga tatkala didapati ayat-ayat mutasyabihat, dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Dan nususus sifat ini termasuk dari ayat-ayat yang muhkamat, bukan termasuk dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini pendalilan secara akal. Sehingga mustahil Allah SWT menurunkan Al-Quran yang Allah SWT Al-Quran jadikan sebagai hidayah lil khalq, kemudian apa? Tidak diketahui maknanya. Tidak dapat diketahui maknanya. Terlebih dalam masalah apa? Tentang nususus sifat yang seorang hamba sangat butuh kepada hal ini untuk mengenali Rabbnya, mengenali Allah SWT. Yang dengan seorang hamba mengenali Allah SWT akan mengenali dirinya. Kalau Allah SWT adalah yang maha sempurna dari segala sifat-sifatnya, maka seorang hamba akan paham akan ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya. Qala hadi dalalatu as-sam'u wal aqlu ala ilmina bi ma'ani nususus sifat, bi ma'ani nususi sifat. Dan ini adalah dalil-dalil as-sam' dan dalil-dalil secara akal ala ilmina yang menunjukkan tentang pengetahuan kita tentang makna-makna nas-nas sifat. Ini dalil dari as-sam' dan al-akal tentang apa? Bahasanya zahirun nususi sifat ma'lumatun lana bi'tibaril makna. Unabila rahmat Allah mengatakan wa amma dalalatuhuma ala jahlina laha bi'tibaril kaifiyah faqad sabaqat fil qa'idati sadisah min qa'idis sifat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan dari sama dan demikian mula akal yang menunjukkan ala jahlina, menunjukkan tentang ketidaktahuan kita tentang nususus sifat bi'tibaril kaifiyah, dari sisi kaifiyah faqad sabaqat fil qa'idatis sadisah, maka telah lewat pada kaidah yang keenam dari kaedah-kaedah tentang sifat-sifat Allah SWT, yaitu di dalam menetapkan sifat-sifat Allah SWT harus takhalli an mahdurain azimain at-tamthil dan at-tashbih. Ini dalil-dalil tentang kaedah ini, baik dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya zahirun nusus sifat ma'lumah dari sisi makna, dan demikian pula dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahasanya zahirun nusus sifat majhulatul lana bitibar al-kaifiyah. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan wa bihadha ulima butlanu madhabil mufawwidhah alladzina yuhafidhuna ilmal ma'ani nususi sifat wa yad'una anna hadha madhhab as-salaf was-salafu bari'una min hadha al-madhhab wa qad tawattaratil aqwalu anhum bi isbatil ma'ani li hadhihi an-nusus ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan wa tafidhuhumul kaifiyata ila ilmi Allah azza wa jal. Wa bihadha, dan berdasarkan kaedah ini, kaedah yang ketiga, zahirun nususi sifat ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, fa bi'tibaril makna hiya ma'lumah wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulah. Maka dengan kaedah ini ulima butlanu madhabil mufawwidhah, dapat diketahui tentang batilnya madhab orang-orang mufawwidhah. Siapa mereka orang-orang mufawwidha? Alladzina yufawwiduna ilmal ma'ani nususi sifat. Orang-orang mufawwidha adalah orang-orang yang yufawwiduna ilma ma'ani nususi sifat. Mereka-mereka yang menyerahkan makna dari nas-nas sifat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat wajah. Apa makna wajah? Menurut mereka apa? Makna wajah Allahu a'lam, enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Apa makna yad? Wallahu a'lam. Ini maknanya apa? Mereka menyerahkan makna dari nusus sifat. Allah Subhanahu wa taala marah, yaghdab. Apa makna ghadab? Wallahu a'lam. Ini madhab mufawwidhah. Dan ini adalah madhab yang batil sebagaimana telah kita ketahui dari kaidah di atas. Karena nusus sifat ini apa? Maklumah dari sisi makna. Wa yad'una anna hadha madhhab as-salaf. Dan mereka mengeklaim, mereka menyatakan bahasanya ini adalah madhabnya para salaf. Sehingga orang-orang mufawwidhah melakukan tafwid dan menyandarkan ini madhabnya salaf. Wasalafu bari'una min hadzal madhab. Dan mereka para salaf berlepas diri dari madhab ini. Dari madhabnya orang-orang mufawwidhah. Karena sebagaimana telah kita lewati di kaidah yang di atas, inilah madhabnya salaf. Mereka menetapkan makna dan mereka menyerahkan kaifiyah. Sementara orang-orang mufawwidhah menyerahkan tentang maknanya. Sehingga ini tidak benar kalau disandarkan kepada madhabnya salaf. Dan mereka para salaf berlepas diri dari madhab ini. Bahkan sebagaimana akan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah sejelek-jelek madhab. Sejelek-jelek madhab. Wa qatawattaratil aqwalu anhum. Dan sungguh telah mutawatir, telah sekian banyak penukilan dari ucapan-ucapan mereka para salaf. Tentang apa? Bi isbatil ma'ani li hadhihi nusus. Tentang penetapan mereka tentang makna-makna nas-nas sifat. Ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan. Terkadang mereka para salaf menyebutkannya secara terperinci, terkadang menyebutkannya secara global, secara umum. Wa tafwiduhumul kaifiyata ila ilmi Allah azza wajal. Dan penyerahan mereka ini, mereka para salaf menyerahkan tentang kaifiyah, hakikat bagaimana sifat Allah SWT kepada ilmunya Allah SWT. Bagaimana hakikat bentuk tangan Allah SWT, Allah a'lam. Sehingga yang diserahkan oleh mereka para salaf adalah tentang kaifiyah. Adapun orang-orang mufawwidhah, mereka menyerahkan tentang maknanya. Tapi kemudian berahmat Allah akan membawakan kalamnya Rasulullah Ta'ala yang menjelaskan tentang batilnya madhab orang-orang mufawwidhah. Maka insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.